نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله kita akan mulai dan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di ayat ke-83 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janji itu adalah janganlah kalian menyembah selain Allah. Tauhid. La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Wa dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum, kemudian kalian pun justru apa? Justru tidak memenuhi janji itu. Illa qalilam minkum, kecuali sebagian kecil dari kalian enggak memenuhi janji itu. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu berpaling. Berarti di sini yang diperintahkan itu adalah pertama bertauhid, menyembah hanya pada Allah. Kedua, yang kedua berbuat baik. Ketiga, mengucapkan kata-kata yang baik. Keempat, mendirikan sholat. Kelima, menunaikan zakat. Ada lima berarti. Ada lima, dan kelima hal ini semuanya punya cabang masing-masing. Ini permasalahan besar, semuanya punya cabang masing-masing. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Satu, ya, tauhid. Itu berarti nanti mencakup tentang permasalahan, tentang syirik, tentang riya, tentang kuburan, tentang malaikat, tentang rasul dan semacamnya. Dan yang kedua berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini cabangnya banyak. Ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga mengucapkan kata yang baik. Ini tidak memfitnah, tidak menuduh, tidak berdusta dan lain-lain. Keempat, mendirikan sholat. Ini masuk ke dalam sholat yang kita kenal. Sholat wajib, sholat sunnah, wa'atu zakat, dan menunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala seringkali memutlakan suatu kaum dengan tingkah sebagian besar dari kaum itu. Misalnya kalau orang Jawa ya, orang Jawa itu rata-rata medok misalnya. Sebagian besar mayoritasnya medok Jawa. Maka dimutlakan kita bilang orang Jawa itu medok-medok. Kenapa? Karena mayoritasnya. Jadi hukum penghukuman sesuatu itu tergantung dari mayoritasnya, bukan minoritasnya. Dan bukan hanya satu sampel, tapi kadang kalau satu sampel mewakili, maka bisa, gitu kan. Kalau satu sampel itu mewakili, maka bisa. Seperti misalnya sampel tersebut ternyata adalah pemuka kaumnya misalnya. Misalnya ada ormas besar dan ternyata ketuanya itu pro Syiah, maka bisa dimutlakan, ini berarti anak-anaknya lebih-lebih gitu kan. Karena pemukanya seperti itu. Ya kecuali sebagian kecil daripadamu dan kalian sifat kalian selalu berpaling, ya sombong. Tafsir ayat nomor 83 ayat ke 83. Syariat-syariat ini adalah diantara dasar-dasar agama yang diperintahkan oleh Allah pada setiap syariat yang diturunkan. Ini semua adalah bagian dari syariat. Menyembah Allah, bertauhid, itu syariat Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai sekarang dan seterusnya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang yatim, kepada orang miskin, itu juga syariat Allah dari dulu sampai sekarang. Kemudian berkata baik kepada manusia juga syariat Allah dari dulu sampai sekarang. Mendirikan sholat juga syariat Allah dari dulu sampai sekarang. Dengan perbedaan tata caranya. Kalau untuk sholat dan juga hal lain. Wa'atuz zakah. Nah juga dengan perbedaan tata caranya. Tetap itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang dari dulu itu ada, dan itu yang dimaksud di sini, disebut di sini adalah dasar-dasar agama. Ya. Jadi syariat-syariat ini adalah dasar-dasar agama yang Allah perintahkan pada setiap syariat yang diturunkan kepada rasul-rasul yang berbeda. Karena meliputi maslahat-maslahat umum dalam setiap masa dan tempat. Nah, semua syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama syariat Muhammadiyah yang dipegang oleh Muhammad dan dianut oleh kita, itu memiliki maslahat-maslahat yang umum untuk setiap masa dan setiap tempat. Jadi enggak ada alasan misalnya negeri Italia tidak bisa menerima Islam karena tidak cocok, Pak. Atau misalnya negeri-negeri Afrika, negeri-negeri miskin Afrika merasa tidak cocok dengan syariat Islam, maka tidak mungkin. Kemudian untuk setiap masa. Berarti zaman sekarang apakah cocok syariat Islam? Justru zaman sekarang itu paling cocoknya beragama Islam. Kalau misalnya kita mau menerapkan dari sisi ekonomi, Islam sudah mengajarkan ekonomi syariah. Dari sisi sosial, Islam juga setelah mengajarkan dari sisi sosial. Dari sisi tarbiyah, pendidikan, baik pendidikan masyarakat, pendidikan anak, pendidikan jiwa sendiri, Islam sudah ada. Nah, jadi untuk setiap masa dan tempat syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti berlaku. Yang tidak disentuh oleh hukum nasakh. Jadi dalam syariat itu ada istilah namanya nasakh dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Nasakh artinya seperti menghapus. Menghapus hukum yang sebelumnya. Menghapus hukum yang sebelumnya. Dalam hukum Bani Israel atau Nabi Isa dan Nabi Musa ada hukum ini, kemudian dalam Islam dihapus hukumnya menjadi ini misalnya. Ya. Nah, itu syariat ini yang lima hal yang tadi disebutkan bertauhid, kemudian berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan, kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, itu tidak dinasakh. Melainkan semuanya ada. Semuanya ada. Nah, tidak disentuh oleh hukum nasakh sebagai dasar agama. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita dengannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, pertama itu. Jadi ini mirip dengan ini. Di sini diminta untuk tidak menyembah kecuali kepada selain Allah, dan di ayat An-Nisa ayat 36 ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja. Dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan apapun itu. Wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian urutannya juga kedua, wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Ya, kemudian bidzil qurba, karib kerabat, wal yatama, orang anak-anak yatim. Ini perlu diperhatikan juga, ini maksud dengan yatim itu bukan anak yang ketika udah usia dewasa 20 tahun masih lengkap orang tuanya kemudian meninggal orang tuanya disebut anak yatim, bukan. Anak yatim itu yang masih belum baligh kemudian mati orang tuanya, nah itu disebut anak yatim. Jadi dibedakan. Wal masakin, itu orang yang sangat kekurangan, miskin. Wal jaridil qurba, di sini dikatakan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, disebutkan tetangga yang jauh. Ini penafsirannya ada perbedaan penafsiran terhadap al jaridil qurba dengan al jaril junub. Al jaridil qurba dengan al jaril junub. Ada yang mengatakan al jari, ini diterjemahkan di sini, al jaridil qurba artinya tetangga yang dekat, sampingan ya. Al-jaril junub, ada yang menafsirkan ya tetangga yang jauhan. Misalnya kalau misalnya rumah dari sini kemudian ke depan gang Umi, itu mungkin jar al-junub dimaksud. Tapi ada juga yang mengatakan al-jari dzil qurba itu adalah keluarga dekat. Ya, keluarga dekat yang ada di rumah misalnya. Ya. Al-jaril junub itu adalah orang yang memang dia bukan keluarga tapi tetangga. Ya. Karena jar atau jiwar artinya tetangga, makanya disebut negeri jiran karena tetangga, jiran. Kemudian wasohibi bil jambi, dan asohibi bil jambi tetangga, di sini teman sejawat. Asohibi bil jam, sohib. Al jam artinya itu samping, sisi. Nah, di sini diterjemahkan teman sejawat. Ada juga, waalaikumsalam. Ada juga yang menafsirkan as-sahibi bil janbi itu adalah as-sahibi bil janbi itu adalah istri. Ada yang mengatakan seperti itu. Atau siapapun yang ada di sampingmu, ya. Nah, ada juga yang menafsirkan as-sahibi bil janbi itu bukanlah istri melainkan as-sahibi bil janbi itu adalah rekan, mates dalam English-nya. Kalau misalnya rekan itu kan seperti teman sekelas misalnya, atau teman sekantor, teman seprofesi, teman sebisnis. Nah, jadi ini juga mencakup kalau berbuat ihsan tadi kita udah punya wabil walidain. Kemudian dzil qurba, keluarga dekat, ya kan. Kemudian al yatama, orang-orang yatim. Kemudian al miskin, orang-orang miskin yang kekurangan. Al jari dzil qurba, nah penafsirannya adalah di sini tetangga yang dekat, samping-sampingan, ya kan? Al-jaril junub, tetangga yang jauh. Ya, ya, kalau misalnya ditafsirkan tetanggaan, itu berarti relatif antara yang dekat dan yang jauh. Kita kadang-kadang bagi kita itu situ dekat. Atau bagi kita pangkal gang Umi itu dekat, ya kan? Tapi ada juga yang mengatakan, "Wih, sana udah termasuk jauh." Ya, jadi relatif, relatif. Kayak misalnya Leli dengan di sini itu dekat atau jauh itu relatif. Tapi sebenarnya dekat kalau menurut orang, ya dekat, dekat dibandingkan dengan yang di taman mini itu jauh gitu. Kalau yang itu udah termasuk jauh. Atau juga ada yang mengatakan, oh kalau di taman mini keluarga masih tetangga masih dekat. Tapi yang di Boyolali misalnya, oh, itu udah jauh dan itu bukan disebut tetangga jadinya. Bukan tetangga, kalau misalnya gitu tetangga semua di dunia tetangga kita jadinya. Tetangga jauh. Nah, jadi tetangga dekat ataupun tetangga jauh yang penting masih dalam jangkauan dia daerahnya. Nah, itu berbuat ihsan pada tadi kedua orang tua, kerabat, family maksudnya, kemudian orang yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, as-sahibi bil janbi tadi ada yang mengatakan itu istri, tapi istri masuk ke dalam kerabat juga. Ada yang mengatakan as-sahibi bil janbi itu teman sejawat atau rekan. Dimanapun kita, misalnya kita bekerja, dimanapun kita bekerja, di kantoran atau bisnis dan semacamnya, kita punya mates. Nah, itu yang dimaksud di situ as-sahibi bil janbi, sahib. Kalau kita tahu sahib itu kan artinya biasanya milik. Misalnya sahibul bait artinya pemilik rumah. Sahibul hikayat artinya pemilik cerita. Nah, disebut sahib, sahbah, sahbah itu karena apa? Ada rasa saling melekat dan memiliki, ya kan? Nah, wasahibi bil jambi itu berarti orang-orang yang memang dekat dalam koridor tertentu, sejawat, seperti pekerjaan, bisnis atau relasi, ya. Wa banis sabil, dan juga berbuat baik kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang sedang dalam safar, yang sedang dalam safar dan dia dalam keadaan lemah. Itu ibnu sabil. Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya anak jalanan, tapi bukan itu. Kalau di kita secara tradisi kita anak jalanan ya yang orang-orang pungutan, orang enggak jelas itu, yang telanjang itu. Itu bukan ini maksud ibnu sabil. Tapi ibnu sabil itu orang yang misalnya sedang safar jauh dari Jawa Tengah, misalnya datang kemari untuk cari pekerjaan, misal perantauan kemari. Kemudian dia merasa dia lemah dan kekurangan duit misalnya. Ya, maka itu disebut ibnu sabil. Itu disebut ibnu sabil, dan bahkan zakat pun bisa diserahkan kepada mereka ketika mereka membutuhkan, ketika mereka membutuhkan. Wa ma malakat aymanukum, dan juga apa yang kalian miliki. Ya, yaitu maksudnya hamba sahaya. Hamba sahaya berarti di sini dalam surat An-Nisa ayat ke-36 kita diperintahkan berbuat baik, ya tentu hak Allah sudah kan, yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, itu hablum minallah, ya kan. Kalau seterusnya wa bil walidaini ihsana sampai wa ma malakat aymanukum, itu hablum minannas. Itu bedanya. Nah, hablum minallah udah hak Allah harus dipenuhi, yaitu apa? Tidak mempersekutukannya, beribadah kepadanya semata. Hablum minannas itu ini semua orang ini disebutkan sampai ke hamba sahaya, bahkan sampai ke hamba sahaya. Nah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya taib. Itu An-Nisa ayat ke-36. Itu cuma dalil atau penguat terhadap ayat ini. Kemudian kita mulai menafsirkan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ini merupakan bagian dari kekerasan hati mereka, bahwa setiap perintah yang ditujukan kepada mereka niscaya mereka melanggarnya, dan mereka tidaklah menerimanya kecuali dengan sumpah-sumpah yang kuat dan janji-janji yang kokoh. Ini juga berkaitan dengan misalnya kita diperintahkan untuk melakukan suatu amalan, kita enggak mau mengamalkan tersebut sampai kita dijanjikan ganjaran atau reward yang berlimpah, baru kita mau mengamalkan. Nah, itu karakter Yahudi juga seperti itu. Pengen yang penting mana dulu, seperti apa ganjarannya, baru mau beramal. Ya. Dan ini juga sifat munafikin, baru mau beramal ketika dilihat orang atau dipuji oleh orang, ya. Nah, yang seperti ini mengambil contoh dari Bani Israel, yaitu apa, mereka tidak mau menerima dan tidak mau menerima perintah, tidak mau mengamalkannya kecuali dengan sumpah-sumpah yang kuat dan janji-janji yang kokoh. Dan perjanjian tersebut adalah, jadi mereka apa yang harus mereka lakukan? La ta'buduna illallah. Ya, janganlah kalian, agar jangan kalian menyembah selain Allah. Ini merupakan perintah untuk menyembah kepada Allah saja dan larangan dari mempersekutukannya. Maka itu adalah kredit atau gerbang keislaman itu, dan syahadat la ilaha illallah, yang di dalamnya terkandung makna isbat dan nafi. Isbat itu berarti dia menetapkan bahwasanya hanya Allah lah kita menyembah. Nafi berarti kita menafikan sesembahan apapun itu dan siapapun itu selain Allah. Ya. Nah, itu hakikat dari tauhid. Kita menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya, dan itu adalah disebut hakikat. Kenapa? Karena itu adalah hak Allah. Makanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal ditanyakan, "Ma haqqullahi 'alal 'abid atau 'alal ibad?" Apa hak Allah atas hamba? Haknya adalah alla ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Astaghfirullah. Ya'buduhu, ya, bukan alla ya'buduhu. Ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar hamba itu mereka menyembah hanya padanya dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada di depan Adam. Kenapa? Nah, ini juga untuk menguji apakah iblis atau apalah ada makhluknya yang tidak mematuhi perintahnya. Ternyata ada. Ya, ternyata ada dengan kesombongannya. Kayak Yahudi juga mewariskan sifat iblis dari satu sisi. Enggak mau melakukan suatu perintah ya. Kecuali kalau memang itu benar-benar ada ganjarannya, dan iblis enggak merasa ada ganjarannya, malah dia merasa dirinya yang lebih layak untuk orang bersujud padanya gitu. Sampai sekarang merasa seperti itu iblis. Jadi jangan sampai kaum muslimin hanya mau beribadah kepada Allah ketika ada janji yang besar baru mau. Kalau enggak ada berarti enggak. Dan ini cerminan seorang muslim yang memang dia shodiq dan benar dalam keislamannya, dia akan menerima apapun perintah Allah walaupun dia tidak mengetahui seperti apa ganjaran pastinya. Enggak, dan kalaupun enggak tahu, dia enggak harus mencari tahu. Jadi menerima. Kalau bisa dikatakan sami'na wa ta'na gitu. Kayak mendengar dan kami taat, udah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Bani Israel ketika itu untuk menyembelih bakor. Ya. Tapi kan kemudian masih bertanya-tanya dan tanya-tanya dan seterusnya. Itulah karakter mereka. Begitu juga dengan kita ketika kita disuruh begini oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, udah enggak usah dimasukkan ke nalar kalau misalnya kita enggak nyampe. Ya. Kenapa kok sholat zuhur 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib kenapa kita harus bangun pagi sholat subuh dan sebagainya? Lakukan, udah. Lakukan. Kenapa kita harus sholat rawatib? Kita enggak tahu kalau misalnya kita menuntaskan sholat rawatib full 12 rakaat sehari itu bisa dapat rumah di surga misalnya. Walaupun kita enggak tahu hikmah itu, tetap kita kalau misalnya kita itu sunnah tapinya. Mau melakukan, lakukan. Jadi enggak usah mencontoh kepada Bani Israel yang mereka tidak mau melakukan sesuatu kecuali mendapatkan janji reward yang besar. Ya. Ini adalah dasar agama, yaitu tauhid, di mana segala perbuatan tidak akan diterima bila tidak berdasar di atasnya. Karena tauhid, inti dari tauhid itu keikhlasan. Inti dari tauhid itu adalah keikhlasan. Oleh karena itu, syarat diterimanya amal ibadah yang paling pertama adalah tauhid, keikhlasan. Yang kedua, mengikuti atau tidak melanggar apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama itu dasar agama tauhid. Yang kedua ittiba. Yang pertama yang kita bicarakan. Ini adalah dasar agama di mana segala perbuatan, segala amalan itu tidak akan diterima bila tidak berdasar pada tauhid atau keikhlasan. Itu maksudnya di situ. Dan hal itu adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Ketika kita beribadah pasti kita sama dengan meminta ganjaran dari Allah, itu pasti. Namun kita beribadah karena sia-sia, enggak. Kita meminta ganjaran dari Allah. Nah, ketika kita meminta ganjaran dari Allah, itu pasti kita harus bertauhid, harus mengikhlaskan amalan tersebut. Dan tauhid ini, yaitu keikhlasan ini, harus dilakukan dan diniatkan sebelum dimulainya amal. Bukan ketika di pertengahan. Misalnya dia sholat, di awal sholatnya dia udah supaya dilihat orang. Kemudian baru di pertengahan dia bertauhid, itu enggak sah. Sholat itu enggak sah yang seperti itu, ya. Atau dia infak karena riya. Udah selesai infak, setahun kemudian baru dia bertauhid. Oh, saya niatkan infak tersebut lillahi taala. Enggak bisa, itu udah berlalu amalannya. Ya, jadi harus di awal amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, yakni berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Ini bersifat umum mencakup segala kebaikan bagi baik perkataan maupun tindakan yang merupakan perbuatan baik kepada mereka. Ayat ini menunjukkan larangan dari berbuat buruk kepada kedua orang tua atau larangan tidak berbuat baik dan berbuat jelek. Karena yang wajib adalah berbuat baik, dan perintah kepada suatu hal adalah larangan terhadap hal yang bertentangan dari itu. Bisa dimengerti ini. Ini kaidah. Maksudnya jika misalnya Anda menyuruh Anda meminta Pak Parsono untuk berdiri, itu berarti Anda melarang beliau duduk, karena duduk lawan dari berdiri, gitu. Makanya dikatakan di sini ayat ini menunjukkan larangan dari berbuat buruk kepada kedua orang tua, atau larangan tidak berbuat baik. Ada dua larangan, tapi intinya sama. Pertama, larangan dari berbuat buruk sama dengan larangan untuk tidak berbuat baik. Ini permainan kata aja. Ya iyalah, kita dilarang untuk, misalnya kita dilarang untuk menyakiti hati orang tua misalnya, sama dengan kita dilarang untuk tidak berbuat baik, sama dengan kita dilarang untuk tidak menenangkan hati orang tua, gitu kan? Sama kan kayak gitu, sama. Dan larangan ada akes atau sinonimnya, perintah ya kan. Ketika kita dilarang untuk berlaku buruk pada orang tua, itu otomatis kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ketika misalnya kita diperintahkan untuk sholat wajib, itu berarti kita dilarang untuk meninggalkan sholat wajib. Jadi seperti di sini, perintah kepada sesuatu adalah larangan dari hal yang bertentangan dengannya. Begitu juga dengan larangan kepada sesuatu adalah perintah terhadap hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang itu. Itu maksudnya. Dan kebalikan dari berbuat kebaikan ada dua. Jadi kita punya istilah berbuat baik, ya, melakukan kebaikan. Nah, lawan dari berbuat baik itu ada dua. Yang pertama, berbuat buruk. Nah, dan yang kedua, berbuat baik. Maafkan. Yang kedua, tidak berbuat baik, tapi tidak berbuat buruk juga. Okay. Di sini kan diperintahkan kita untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang tidak mengamalkan berbuat baik kepada orang tua itu ada dua macam. Yaitu apa? Yang pertama yang sangat buruk adalah berbuat buruk kepada orang tua. Yang kedua, tidak berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Jadi jadi enggak ngapa-ngapain. Jadi orang tuanya enggak diapa-apain gitu kan. Nah, ini juga enggak boleh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Jangan diam aja, harus berbuat baik. Bahkan meskipun kedua orang tuanya dulu adalah kafir. Meskipun keduanya orang tuanya adalah kafir. Tetapi tentu ada batasannya, walaupun kafir atau tidak atau muslim, tentu ada batasannya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun dalam konteks bermaksiat kepada khaliq. Ya, jadi kalau misalnya walaupun dia muslim, bahkan ustaz sekalipun menyuruh anaknya untuk korupsi, tentu enggak boleh. Tetap enggak boleh ditaati, dan itu bukan termasuk dalam ihsan di sini. Ya, bukan termasuk dalam ihsan. Jadi yang diperintahkan oleh Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan berarti ketika diperintahkan itu berarti melarang sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan. Apa sih yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan di sini? Ada dua hal. Yang pertama, berbuat buruk, dan itu pasti dosa besar. Yang kedua, enggak mau berbuat baik, tapi juga enggak juga dia berbuat buruk kepada orang tua. Dan itu adalah perbuatan buruk. Diamnya terhadap orang tua adalah perbuatan buruk, ya. Maksudnya di situ. Dan meninggalkan berbuat baik sekalipun tidak berbuat buruk, ya, juga merupakan hal yang diharamkan. Akan tetapi tidak mesti disamakan dengan yang pertama, yang berbuat buruk. Orang yang diemin orang tua, cuekin, maksudnya nggak diapa-apain, berbuat baik nggak, tapi nggak juga dia mengejek, menyakiti, nggak juga, tapi diem. Jadi di sini seolah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk fastabiul khairat dalam hal mencari keridhaan orang tua di sini. Walaupun orang tuanya kafir. Bahkan orang tua yang kafir misalnya, atau yang mungkin masih bergelimang dengan kesalahan seperti bid'ah dan semacamnya, itu justru mungkin justru lebih layak untuk lebih didekati dibandingkan dengan yang memang sudah Allah beri hidayah, gitu kan. Iya, itu justru bagaimana hasratnya seorang anak supaya orang tuanya mendekati kebenaran, ya. Dan seperti ini juga hukumnya dalam hal silaturahim kepada kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Adapun perincian masalah berbuat baik tidaklah terbatas oleh bilangan, karena yang namanya berbuat baik itu untuk setiap konteks, setiap masalah itu ada. Bahkan kepada binatang sekalipun. Jadi perincian masalah berbuat baik itu enggak terbatas. Terlalu banyak. Akan tetapi dengan definisi yang sebagaimana yang telah berlalu, yaitu berbuat baik kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Dan berbuat baik itu adalah lawannya dari berbuat buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik secara umum dengan firman-Nya, wa qulul linnasi husna, ucapkanlah kata-kata baik kepada manusia. Dan di antara perkataan yang baik di sini maksud adalah, atau di antaranya adalah memerintah mereka kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar, nahi munkar. Waman ahsanu minallah, waman ahsanu, gimana ayatnya? Waman ahsanu qawlan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan apa sih yang lebih baik lagi perkataan seseorang kecuali yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amar ma'ruf dahi dan nahi munkar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang keluar kepada umat beramar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Nah ini, jadi sebaik-baik perkataan itulah yang mengajak dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara ta'lim misal seperti ini, atau mengajak orang untuk ta'lim, atau menasihati orang secara sembunyi-sembunyi, atau bahkan mendoakan orang, itu termasuk dari bab ini ya, serta mengajarkan ilmu kepada mereka meskipun ilmu itu ilmu dunia selama bermanfaat dan tidak haram. Ilmu dunia meskipun selama bermanfaat dan tidak haram. Menyebarkan salam. Makanya sulitnya zaman sekarang itu adalah kita kesulitan salam kepada orang yang tidak dikenal. Padahal kata Nabi SAW pernah ditanya, ayul islami khair, apa ya sebaik-baik Islam itu apa sih? Yaitu tut'imu ta'am, engkau memberikan makanan, sedekah makanan itu. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kalian membaca salam, assalamualaikum, kan, kepada orang yang kalian tahu dan juga kepada orang yang tidak kalian tahu. Di sini ada dua tafsiran, baik kepada orang yang tahu, memang tahu dia siapa, atau kepada yang nggak tahu di jalan misalnya. Nah itu sekarang susah itu, di jalan nemu orang kita salam, assalamualaikum, ya orang bakal siapa ya, kayaknya nggak kenal deh gitu, bingung kalau sekarang. Atau ada tafsiran kedua, ala man ta'rif, yaitu orang yang kamu ketahui benarnya orang itu, atau waman lam ta'rif, orang yang mungkin bukan dari golonganmu, yang penting Islam. Kalau tafsiran yang kedua ini juga banyak disalah, juga banyak kita tidak menunaikannya. Misalnya orang ini bukan dari golongan kita, bukan semanhaj dengan kita misalnya, kemudian kita perlakukan beda dengan orang yang sefikroh atau semanhaj atau satu pikiran sama kita misalnya, dari segi hak salam dan semacamnya. Kadang bahkan ada yang beda manhaj sedikit, kita salamin enggak dijawab. Ya. Bahkan ada yang hanya sebatas karena dia mencukur jenggot, dia salam enggak dijawab oleh orang yang berjenggot. Nah ini berarti kan udah haknya udah terampas, ya kan? Haknya sudah dirampas. Itu ada yang seperti itu. Kemudian dan wajah berseri, itu juga ada dalam hadis Nabi SAW. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan dari ma'ruf, hal yang baik meskipun sedikit, walaupun sampai temanmu itu datang dengan wajah tolik, dengan wajah yang bebas, dengan wajah yang bersih bersinar sunlight itu apa tersenyum dan semacamnya. Nah ini termasuk. Jadi wajah berseri itu termasuk ibadah. Makanya kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya kamu terhadap wajah saudaramu, bukan wajah saudarimu, itu sedekah, termasuk sedekah. Dan itu termasuk dalam bab qulul linnasi husna. Jadi qulul linnasi husna bisa dikatakan tidak hanya sekadar perkataan, tetapi sikapilah manusia itu dengan baik gitu. Tapi kadang-kadang dilihat juga dari urufnya. Ya. Kalau misalnya di Surabaya tentu beda urufnya dengan Solo. Orang Surabaya ketemu orang Solo, tentu orang Solo bakal punya dalil. Ini dalilnya kulinasi husna. Orang Surabaya kan ngomongnya ya ngomongnya dengan bahasa alam mereka, terus suara keras. Orang Medan kemudian ketemu dengan orang Sunda misalnya. Tentu beda, itu juga tergantung dari uruf dan karakter masing-masing juga masuk dalam sini. Jadi benar ya benar kaidah ini, baik berkata baik tidak mengerasan suara atau bagaimana, tapi juga ditinjau dari kita lihat juga tradisinya. Makanya ada seorang sahabat ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, juga semua manusia, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian menginginkan suara kalian fauqa sawti nabi, di atas suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian dengan perkataan kalian seperti sebagaimana kalian ngomong dengan orang temannya masing-masing. Jadi jangan samakan antara ngomong dengan teman sama ngomong dengan Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang memang dia punya karakter suaranya keras kayak orang Medan misalnya. Gimana? Nah, dan beliau dan sahabat ini berbicara kepada Rasul dengan seperti itu, logat dan dengan gaya seperti itu. Kemudian dia pun bersedih sampai menyendiri, ditanya oleh para sahabat dan Rasul, kenapa begini, dan saya pernah melakukan kesalahan seperti ini karena meninggal suara. Tapi yang seperti ini tidak dianggap. Jadi memang dilihat juga dari setelan orangnya. Dari setelan orangnya gitu kan. Jadi harus dikondisikan dengan setelan orangnya juga, dan adat dan juga rasnya. Begitu juga ketika ada seorang badui di zaman Nabi itu, dan disaksikan oleh Nabi dan para sahabatnya, datang ke masjid kemudian kencing di masjid. Nah, kemudian apa sahabat? Sahabat berusaha mencegahnya. Ya, kemudian ditahan, jangan, kata Rasul, jangan dulu. Tunggu sampai selesai habis. Tunggu sampai dia habis. Kenapa? Karena madarat. Mungkin karena kencing keputus, nanti kan kalau di tengah-tengah kencing terus keputus kan bakal madarat. Kasihan punyanya dia nanti kan, ditahan. Dan juga karena dia badui. Enggak bisa langsung dihukumi sebagaimana sahabat yang memang dia di kota, ya. Jadi memang dilihat juga dari kondisi orangnya atau rasnya atau keadaan dia. Dan ketika tidak semua manusia mampu berbuat baik dengan hartanya, maka mereka diperintahkan dengan suatu hal yang mereka mampu melakukannya untuk berbuat baik kepada setiap makhluk, yaitu berbuat baik dengan perkataan. Nah, itu kalau misalnya kita enggak punya dana, enggak punya duit, enggak punya harta, ya apakah selesai gitu, enggak bisa kita berbuat baik? Bisa, masih kita punya tenaga, punya lidah, punya kalimat kita kan. Makanya disebutkan di sini, yaitu berbuat baik dengan cara apa? Dengan berkata, mengajarkan ilmu kau punya. Atau ya tersenyum, kan kita masih punya bibir dan semacamnya. Jadi banyak hal yang mana semua itu adalah ibadah. Makanya ibadah itu mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, baik berupa perkataan, perbuatan, zahir atau batin. Kalau misalnya kita enggak punya mulut misalnya, atau enggak bisa ngomong, enggak punya harta juga, enggak punya pemberian apapun lah, pokoknya enggak punya apa-apa lah, masih ada kalbu yang bisa kita berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang-orang muslim, itu bisa. Itu termasuk dalam bab ini. Bahkan bisa jadi itu lebih ikhlas dibandingkan orang yang gencar-gencar ngasih padahal untuk apa, untuk riya dan semacamnya. Dengan demikian, termasuk dalam kandungan hal itu adalah larangan dari perkataan buruk kepada manusia sampai pun kepada kaum kafir. Ya. Makanya kita juga dilarang untuk sibab mencela Tuhannya orang kafir. Ya, di depan mereka tentunya. Ya, kalau di sini kita cela Tuhannya orang kafir, patung-patung yang hina itu enggak masalah karena mereka enggak dengar. Tapi kalau misalnya mereka dengar, mereka juga akan, karena apa? Mereka juga akan mencela Tuhan kita gitu. Takutnya begitu, makanya dilarang dalam Islam kita mencela Tuhan mereka tepat di depan mereka. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab. Jidal itu berdebat. Di sini bisa dikatakan jangan berdebat kalau nggak punya ilmunya, ya benar, itu pasti itu. Juga jangan berdebat tanpa kebutuhan. Makanya dikatakan di sini illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Atau kalau memang kondisinya pas buat berdebat dan memang nggak bisa menghentikan dia kecuali dengan mendebatinya. Nah itu baru nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah apa-apa dengan orang kafir, kemudian kita menantang dia debat, nah ini yang masalah. Gak ada urusan apa urusannya gitu kan, kecuali kalau kita hanya sekadar berdakwah tanpa mengingat perdebatan, itu bagus bahkan ya. Jadi kita jangan memulai sesuatu yang akan memperburuk diri kita bahkan agama kita, apalagi kalau nggak punya ilmunya. Itu tidak hanya pada ahli kitab, sikap kita terhadap mereka, tapi pada siapapun yang menyimpang. Kita kadang bisa mendeteksi alhamdulillah orang-orang menyimpang, tapi kita nggak tahu ilmunya. Makanya yang seperti ini jangan kita mendebati dia, apalagi kalau misalnya dia adalah seorang alim berilmu dalam kesesatannya. Bisa jadi kita yang kena bumerang, ya kan? Kalau udah kita balik ke kita dan akhirnya malah kita yang akan ikut dia, ya kan? Makanya sebelum kita mempelajari tentang dirasatul firqah, mempelajari tentang firqah-firqah, ya kan? Tentang bantahan-bantahan terhadap firqah Syiah, terhadap firqah Kharij, terhadap firqa asy'ariyah, tentang ini itu harus dibekali dulu ilmu, ya. Dibekali dulu ilmunya, usulnya, kaedah-kaedahnya, ilmu tauhidnya harus kuat, ilmu tentang asma wa sifat, ilmu tentang malaikatnya, tentang alam ghaib, tentang malaikat, tentang jin dan seterusnya dikuatkan dulu. Jangan langsung masuk ke dalam bab bantahan. Tapi kan orang-orang sekarang, banyak pemuda sekarang itu langsung secara pragmatis langsung menuju ke pembahasan masalah bantahan antara ahlus sunnah dengan syiah, gimana cara bantahnya, padahal sendirinya belum menggizikan pemikirannya. Oke, kata kaidah oleh para ulama, faqidus syai la yu'ti. Orang yang tidak punya tak akan memberi. Makanya kalau misalnya enggak punya hujah, enggak bakal bisa menegakkan hujah. Meskipun dia benar. Bahkan bisa jadi dialah yang akan hancur, dan orang yang buruk itulah yang akan menang. Wallahu taala alam. Sampai sini saja insyaallah. Besok kita lanjutkan ba'da maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.